Jadi bisnis itu membuat kualitas kita makin indah dan juga memperindah orang lain. Jadi keuntungan kita dalam bisnis, satu, iman meningkat, dua, jadi pahala, amal soleh, tiga, bisa ngajak orang lain jadi benar, empat, kualitas kita makin tinggi. Bisnis itu yang penting bukan uang. Kalau nanti membuat usaha bisnis, yang penting bisnis itu adalah bisa menguatkan iman. Jangan sampai uang bertambah, iman berkurang. Rugi. Uang itu adalah Allah yang menggenggam. Allah bagikan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah tahan, Allah ambil sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita dalam usaha itu bukan sibuk mencari uang, tapi menjemput rizki. Kalau mencari itu antara ada dan tiada, kalau menjemput itu pasti ada. Yang kita cari adalah keberkahannya. Jangan takut tentang rizki. Selama ini pun kita dicukupi dan pasti ada sampai kita mati. Jangan risau di hati tentang rezeki, karena sudah ada, sudah ada maksudnya. Yang kita cari adalah berkahnya. Kalau tentang rezeki itu, satu, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya berkah dari rezeki yang ada karena salah niat dan salah cara. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Kalau sudah diberi, tidak tahu syukur, tidak jadi kebaikan rezeki yang ada. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika Allah menahan rezeki kita. Ada waktunya ditahan, sekehendak Allah. Walaupun pintar, kalau Allah mau tahan, tahan saja. Rizki tidak berkaitan dengan kepintaran. Kalau hanya orang yang pintar yang dapat rezeki, loh nasib kita bagaimana? Sedangkan otak kita ini pintar tidaknya Allah yang menentukan. Tidak semuanya diberikan kecerdasan yang tinggi. Betul? Kuda juga IQ-nya terbatas, ada rizkinya. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak punya ridho ketika rezeki kita yang dititipkan diambil, karena ada waktunya diambil, dipindah ke yang lain. Benar? Kita harus ridho. Waktunya rezeki diambil harus ridho. Nih kacamata ini waktunya pecah. Kalau ada tukang, ada rezeki tukang kacamata di dompet saya, ini selesai nih. Ada waktunya hilang, pecah, tertinggal. Ada waktunya kita ke rumah sakit karena ada rezeki dokter, rezeki perawat. Kita harus ridho dengan waktunya pergi dari kita, karena tidak akan selamanya bersama kita. Nah, inilah yang bisa membuat bisnis itu jadi penguat iman. Makanya kalau ingin lihat bisnisnya bagus, penguat iman, sederhana. Apakah di perusahaan itu punya program belajar agama atau tidak? Karena pupuk iman adalah ilmu. Berapa banyak waktu yang disediakan perusahaan agar perusahaan ini karyawannya belajar agama? Berapa banyak dana perusahaan yang digunakan agar karyawannya bisa ningkat imannya? Kalau perusahaan hanya ngitung uang, uang, uang, uang, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada dana untuk belajar, tidak akan kuat iman. Ini perusahaan akan stres. Apa cirinya perusahaan kuat iman? Tenang. Cirinya perusahaan yang imannya teguh, karyawannya imannya teguh, tenang. Enak bekerja tuh. Nyaman. Karena dengan iman itu akan ikhlas. Dengan iman itu akan syukur, dengan iman itu akan sabar, dengan iman itu akan ridho. Dengan imanlah akhlak akan mulia. Jadi perusahaan yang stres itu pasti kurang iman. Kenapa kurang iman? Jauh dari ilmu agama. Bisa dipahami sahabat-sahabat? Ini pada opo, po, kertas po. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Bisnis itu adalah amal soleh, ibadah. Jadi kita dagang, kita melakukan perencanaan, kita transaksi dengan klien, dengan pembeli, itu niatkan jadi amal soleh. Tidak harus semuanya jadi uang, yang harus itu jadi amal. Mungkin suatu saat kita tidak untung uang, tapi untung nolong orang. Berapa ini harganya kambing? Berapa kambing sekarang harganya? 2 juta. 3 tergantung kambingnya, ya. Berapa ini kambing? 3 juta. Ah, 2 juta ya. Ini yang ini 3 juta, Pak. Tapi yang 2 juta ada lagi yang lebih kecil, saya pengen yang ini. Naikkan harga, enggak bisa, uangnya cuma segini. Bapak bahagia, bahagia sekali karena anak saya ingin kambing yang bagus, cuma uangnya segini. Ini tabungan anak-anak. Ambil, Pak, tidak untung uang, tapi untung membahagiakan orang. Benar? Untung bisa membuat orang bisa beramal soleh. Jadi jangan ngunci selalu dihitung dengan uang. Tidak perlu. Bisnis itu jangan selalu diukur oleh uang untung itu, tapi diukurnya jadi amal atau tidak. Dan syaratnya amal soleh itu hanya dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Ini pro APW, akhlak plus wira usaha. Harus tahu ilmu ini ya. Kalau tidak, jualan itu untung ruginya dinilai uang tuh tidak benar. Untung rugi itu harusnya dinilai jadi amal atau tidak. Mungkin tidak untung uang, tidak apa-apa. Orang beli, kita hormati, udah tawar-menawar sekitar 1 jam, dia tidak jadi beli. Apakah rugi? Tidak. Karena kita dalam silaturahmi itu adalah amal soleh. Karena bisnis itu ibadah, maka kita upayakan jangan sampai mengabaikan ibadah yang pokok, yaitu sholat. Jadi bekerja itu adalah untuk menunggu waktu sholat. Jelas? Kan bekerja itu ibadah, bisnis itu ibadah. Nah, sedang tiangnya agama itu sholat. Jadi jangan sampai sholat terabaikan karena bisnis. Bisnis itu menunggu waktu sholat, dagang itu menunggu waktu sholat, kuliah itu menunggu waktu sholat, bekerja itu nunggu waktu sholat, rekreasi itu menunggu waktu sholat, olahraga itu nunggu waktu sholat, itu yang kita tunggu. Kalau sholatnya bagus, insya Allah urusan lain dibuat bagus. Maka jangan ragu-ragu, tutup. Kalau sedang rapat, berhenti kalau sudah masuk sholat itu, kecuali yang sangat darurat ya. Tutup, karena siapa yang memberikan ide? Kalau rapat yang mau baik, ya Allah lah yang menguasai ide. Rapat-rapat juga kalau Allah tidak menolong, cuma ngabisin konsumsi. Makanya rapat yang bagus itu hari Senin dan Kamis. Irit kalau saum. Yang ketiga, bisnis itu tawassau bil haq, dakwah. Makanya bekerja, usaha, rumah tangga itu adalah bagian dari dakwah. Orang berjumpa kita bukan hanya dapat barang, tapi dapat dakwah. Makanya ini Santri akhlak plus wirausaha ini sudah mulai disuruh usaha belum? Belum ya. Jadi ada yang dulu ada yang jualan pakai sendal jepit, baju kumel. Ini dakwah apa begini? Penampilan yang rapi, yang baik, yang menghormati pembeli, jadi dakwah. Karena kalau ingin tuh sigma kepuasan namanya. Keempat adalah tawasobi sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi bisnis itu harus meningkatkan kualitas kita menahan diri, kualitas sabar. Sabar itu ada berapa tempatnya? Tiga. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Jadi dalam usaha itu kualitas kita tuh harus bisa semakin sabar. Ketika belum untung, ketika sudah untung harus sabar. Dengan pembeli harus makin sabar. Jadi bisnis itu membuat kualitas kita makin indah dan juga memperindah orang lain. Jadi keuntungan kita dalam bisnis, satu, iman meningkat, dua, jadi pahala, amal soleh, tiga, bisa ngajak orang lain jadi benar, empat, kualitas kita makin tinggi. Ah, uang segitu-gitunya, nanti ada, tiada, biasa saja itu. Bisnis itu biasa sekali, ya. Untung, rugi, maju, mundur, ais, biasa. Bukan di sana untung kita. Untung kita, keyakinan ke Allah makin kuat, dengan bisnis, pahala semakin melimpah, dakwah semakin menyebar, dan keuntungan kita juga, kualitas kitanya semakin bagus.